mata makhluk malam yang jahil dan menantang, tanpa melihat kanan kiri dia menyeberang. Jalanan penuh dengan kendaraan lalu lalang, setan monyet teriak si pengemudi. Dia tetap diam dan tak peduli. Tak pernah puas, dia tetap berjalan membelah kota di tengah remangnya malam. Orang menyebutnya pejalan tidur. Dia tak peduli, dia terus mendengkur. Seperti di malam lain, seperti biasa, mata terpejam namun berjalan dan berbicara. Orang pun mulai terbiasa dengannya. Pejalan tidur, itu dunianya. Hari Selasa pukul 5 dini hari, ketika orang masih dimanjakan dinginnya pagi. Beranjak dari tempat tidurnya lagi, merasa dirinya adalah seekor sapi. Sapi turun ke jalan mencari makan, tapi sapi tak menemukan rerumputan. Semua terasa keras, gigi terasa panas bagaikan bara api. Di malam lain dia mulai bermimpi lagi, terbang sebagai burung. Bebas sekali dia mulai bingung, ketika hujan turun terbang rendah mencari tempat bernaung. Tak ada pohon, tak ada tumbuhan, yang ada hanyalah gedung tinggi yang menjulang. Dia ingin terbang, dia ingin terjaga, keluar dari mimpinya yang bagai neraka. Ketika orang masih dimanjakan dinginnya pagi, beranjak dari tempat tidurnya lagi, merasa dirinya adalah seekor sapi. Sapi turun ke jalan mencari makan, tapi sapi tak menemukan rerumputan. Semua terasa keras, gigi terasa panas bagaikan bara api. Di malam lain dia mulai bermimpi lagi, terbang sebagai burung. Bebas sekali dia mulai bingung, ketika hujan turun terbang rendah mencari tempat bernaung. Tak ada pohon, tak ada tumbuhan, yang ada hanyalah gedung tinggi menjulang. Dia ingin terbangun, dia ingin terjaga, keluar dari mimpinya yang bagai neraka.